بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله بارك الله فيكم. Kita melanjutkan bab berikutnya dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Sarih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. نعم قال المؤلف حفظه الله باب في الأحكام التي تتعلق بالمسبوق باب mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan masbuq. نعم ini berkaitan dengan seorang yang tertinggal di dalam masuk kepada sholat jamaah. قال حفظه الله الصحيح من قولي العلماء أن المسبوق لا يدرك صلاة الجماعة إلا بإدراك ركعة. Pendapat yang benar dari dua pendapat di kalangan para ulama bahwasanya seorang masbuq tidaklah mendapatkan sholat berjamaah kecuali minimalnya dengan mendapatkan satu rakaat. فَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَارِكَ لَمْ يَكُنْ مُدْرِكًا لِلْجَمَاعَةِ. Maka jika dia mendapati sesuatu yang kurang daripada itu, yakni dia mendapati tidak ada satu rakaat lagi sudah. Misalkan dia dapati imam sudah pada sujud di rakaat terakhir atau bahkan pada duduk tasyahud akhir, maka jika demikian yang didapatkan oleh seorang yang masbuk tadi, lam yakun mudrikan lil jamaah, dia tidaklah mendapatkan sholat jamaah tersebut. Dia tidak mendapatkan apa? Sholat jamaah tersebut. Lakin yadkhulu ma'al imami fima adraka. Taib, jadi perhatikan, meskipun kita hukumi bahwa dia tidak mendapatkan jamaah, lantas apa yang harus dia perbuat ketika datang ke masjid, ternyata sudah ya tidak ada satu rakaat lagi dia bisa dapatkan, apa yang dia lakukan? Kata Syekh Hafizahullah, yadkhulu ma'al imami fima adraka. Dia tetap masuk bersama imam, ya, pada apa-apa yang ia dapati. Ya, dia dapati i'tidal di rakaat terakhir, ya, dia masuk. Dia dapati sujud di rakaat terakhir, ya, dia masuk. Dia dapati tasyahud akhir, dia pun masuk. Nah, walahu biniyatihi ajrul jama'ati, dan bagi dia dengan niatnya tersebut pahala berjamaah. Nah, artinya secara hukum kita katakan dia tidak mendapatkan jamaah, sudah terluput dia. Tetapi kalau secara pahala, ya kita mengharapkan bahwa dia mendapatkan pahala jamaah dengan niatnya itu. Nah, kama idza wajadahum qad sallu fa inna lahu bi niyyatihi ajra man shalla fi jama'atin, sebagaimana apabila seorang masbuk mendapati mereka sungguh telah selesai salat, dia datang ke masjid, jamaah sudah selesai salat, maka sesungguhnya bagi dia dengan niatnya tersebut pahala orang yang salat secara berjamaah. Artinya kan dia berniat dari rumahnya ingin mengerjakan sholat berjamaah. Nah, tapi karena uzur ini, uzur itu, dia terlambat datang. Maka kata Syekh Hafizahullah di sini, dia tetap mendapatkan ya pahala orang yang sholat berjamaah biniyatihi, dengan niatnya. Kama waradat bihil ahadithu, sebagaimana telah datang hadis-hadis mengenai yang demikian itu. Bahwa anna man nawal khaira walam yatamakkan min fi'lihi, bahwasanya barang siapa meniatkan kebaikan kemudian tidaklah dia mampu mengerjakannya karena sebuah uzur, kutiba lahu mithlu ajri man fa'alahu, dicatat bagi dia semisal pahala orang yang mengerjakannya. Nah, jadi ini berkaitan dengan orang yang memiliki uzur, tentunya sekali lagi bukan seorang yang menjadikannya sebagai kebiasaan bahwa dia datang ke masjid dalam posisi terlambat terus sehingga dia tidak pernah mendapatkan jamaah, kemudian dia berharap mendapatkan pahala berjamaah dengan itu, tidak, karena dia memang kebiasaan seperti itu. Beda halnya dengan orang yang dalam kebiasaannya senantiasa bisa mendapatkan jamaah, kemudian pada sebuah hari atau suatu saat dia datang ke masjid dalam kondisi sudah selesai jamaah. Nah, maka tadi sebagian disinggung oleh Syekh, bagi dia pahala orang yang salat secara berjamaah biniyatihi, dengan niatnya tersebut. Baik, sekarang perkara berikutnya, kalau kita telah faham bahwa dikatakan mendapatkan jamaah minimal dengan mendapatkan satu rakaat, maka barakallahu fikum, pertanyaan berikutnya, dengan apa dikatakan seorang mendapatkan rakaat? Ya, dengan apa seorang dikatakan mendapatkan rakaat? Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Hafizahullah, wa tudraku ar-raka'atu bi idrakir ruku'i 'ala as-sahihi. Dan rakaat itu didapatkan dengan mendapatkan ruku' menurut pendapat yang benar, menurut pendapat yang sahih. Jadi pendapat yang rajih, yang merupakan pendapat yang jumhurul ulama, mayoritas para ulama, bahwa dikatakan mendapatkan rakaat dengan mendapatkan ruku' bersama imam. Nah, meskipun dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, ya, meskipun dia belum membaca Al-Fatihah, selama dia bisa mendapatkan ruku' bersama imam, maka apa? Dia dikatakan telah mendapatkan rakaat tersebut. Dalilnya biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raka'ata. Barang siapa mendapatkan ruku' maka sungguh dia telah mendapatkan rakaat. Rawahu Abu Dawud. Wa lima fi sahih min hadits Abi Bakrah. Dan juga berdasarkan hadis di dalam as-sahih dari hadisnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Waqad jaa'a wan-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ar-ruku'i. Sungguh beliau, yaitu Abu Bakrah, datang dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku'. Jadi ketika Abu Bakrah sampai di masjid, Rasul alaihi salatu wasallam sedang ruku'. Faraka'a duna as-saffi. Maka beliau, yakni Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ruku' di belakang saf. Ruku' di belakang saf, artinya sambil berdiri takbiratul ihram, kemudian rukuk masih di belakang saf, kemudian dalam posisi rukuk tersebut beliau berjalan menuju saf. Ya, dalam posisi rukuk beliau berjalan menuju saf. Taib, Perhatikan sisi pendalilannya, wa lam ya'murhun nabiy sallallahu alaihi wasallam bi i'adatir raka'ati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan beliau untuk mengulang rakaat tersebut. Fadalla 'ala al-ijtiza'i biha. Maka hal itu menunjukkan telah cukupnya yang demikian itu, telah sahnya yang demikian itu. Bisa difahami? Nah, artinya menunjukkan apa? Bahwa mendapatkan rukuk bersama imam itu telah tercukupi dengannya, telah dikatakan dia mendapatkan rakaat tersebut. Karena seandainya harus membaca Al-Fatihah, seandainya semata-mata mendapatkan rukuk bersama imam itu belum dikatakan mendapatkan rakaat, tentu pada kasus atau kejadian tersebut Nabi menyuruh atau memerintahkan Abu Bakar untuk mengulang tambah satu rakaat. Tapi ternyata tidak. Tidak diperintahkan oleh Nabi untuk menambah rakaat. Maka ini menunjukkan berarti apa yang telah dikerjakan oleh Abu Bakar ya adalah sesuatu yang telah mencukupi, bahwa berarti beliau telah mendapatkan rakaat dengan bisa mendapatkan rukuk bersama imam. Nah, meskipun ya kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk tidak mengulangi yang demikian itu. Nah, Nabi memerintahkan untuk tidak mengulangi yang demikian itu. Karena ada bentuk ketergesa-gesaan di dalam masuk kepada salat. Nah, tapi yang jelas Nabi tidak memerintahkan untuk menambahi rakaat. Menunjukkan apa? Bahwa telah sah rakaat tersebut dengan mendapatkan rukuk bersama imam. Berikutnya, fa idza adraka al-imama raki'a. Maka apabila seorang mendapatkan imam dalam posisi rukuk, fa innahu yukabbiru takbiratal ihrami qa'ima. Maka sesungguhnya dia, orang yang masbuk tersebut, bertakbir dengan takbiratul ihram qa'iman, dalam posisi berdiri lurus. Tsumma yarka'u ma'ahu bi takbiratin tsaniyatin. Kemudian setelah itu dia rukuk bersama imam dengan kembali bertakbir dengan takbir yang kedua. Hadza huwal afdalu, inilah yang lebih utama. Nah, jadi yang lebih utama bagaimana dia seorang masbuk itu datang ya, pertama tentu dia bertakbiratul ihram qa'iman dalam kondisi berdiri lurus. Kemudian setelah itu yang afdal itu apa? Dia bertakbir kembali untuk rukuk ya, dengan takbir intiqal. Jadi setelah takbir Allahu Akbar takbiratul ihram, setelah itu dia bertakbir kembali untuk rukuk Allahu Akbar sembari dia rukuk. Ini yang afdal. Wa in iqtasara ala takbiratil ihrami ajza'athu an takbiratir rukuk. Tetapi seandainya dia mencukupkan dengan takbiratul ihram saja, maka yang demikian itu sudah mencukupi ya, sudah mencukupi dari takbir yang kedua, yaitu takbir untuk rukuk. Bisa difahami ini? Artinya kalau kita berbicara ya semata-mata yang sah ya, semata-mata yang sahnya saja, seorang itu datang bertakbiratul ihram sambil berdiri lurus, setelah itu langsung menuju posisi rukuk, yang demikian sudah sah bagi dia. Yang demikian sudah sah bagi dia. Tetapi jika dia bertakbir dua kali, yang demikian afdal, lebih utama. Bahwa dia datang, pertama dia bertakbir dalam posisi berdiri untuk takbiratul ihram, kemudian sembari dia menuju rukuk, dia takbir kembali Allahu Akbar. Takbir yang kedua untuk takbir intiqal, demikian yang lebih utama. Fatakbiratul ihrami la budda minal ityani biha wa huwa qa'imun. Perhatikan. Bertakbiratul ihram haruslah ketika mengerjakannya dalam posisi berdiri. Nah ini penting. Jadi agar sah seorang sholat di dalam sholat, bahwa dia bertakbiratul ihram harus wa huwa qa'im, dalam keadaan dia berdiri lurus. Jangan sambil membungkuk. Ya, misal orang sambil dia kan apa misalkan membuka sajadahnya dulu. Membuka sajadah. Nah, sambil dia bangkit, sambil dia bertakbiratul ihram Allahu Akbar. Maka ini tidak sah. Yang demikian tidak sah. Karena yang namanya takbiratul ihram harus apa? Wa huwa qa'im, dalam kondisi dia berdiri lurus. Nah. Ini catatan penting bagi kita. harus la budda min al-ityani biha wa huwa qa'im. Wa amma takbiratul ruku' fa min al-afdali al-ityanu biha ba'daha. Adapun takbir untuk ruku', itu takbir intiqal tadi, maka termasuk perkara yang lebih utama ketika mengerjakannya setelah itu, yaitu setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sembari merunduk, takbir kembali Allahu Akbar untuk ruku'. Ini yang lebih afdal. Nah, jadi bertakbiratul ihram untuk sholat fardu haruslah sambil berdiri, karena berdiri adalah rukun di dalam sholat fardu. Nah, adapun untuk sholat sunnah, ya tidak mengapa seorang bertakbiratul ihram masih dalam posisi membungkuk, itu tidak apa-apa, karena boleh sholat sambil duduk, ya kan? Sholat sunnah itu boleh sambil duduk walaupun tidak ada uzur sakit, kan begitu. Adapun sholat fardu, sholat wajib merupakan salah satu rukun, yaitu berdiri. Tapi oleh karena itu apa? Haruslah ketika bertakbiratul ihram dalam posisi berdiri lurus, ya, tidak dalam posisi membungkuk dan yang selain itu. Berikutnya, wa idza wajada al-masbuqu al-imama ala ayyi halin min as-salati dakhala ma'ahu. Dan apabila seorang yang masbuk tadi mendapati imamnya berada pada kondisi apapun di dalam salat, maka hendaknya apa? Si masbuk tadi masuk bersama imam tadi. Ya, jadi dalam posisi apapun, ketika si masbuk ini mendapati imam, hendaknya dia masuk dalam posisi itu. Sedang iktidal, ya dia masuk dalam posisi iktidal. Sedang sujud, ya dia si masbuk ikut masuk ke dalam sholat dalam posisi sujud tadi. Nah, sedang tasyahud awal, ya dia ikut bertasyahud awal, dan seterusnya. Di hadith Abi Hurairah wa ghairihi, berdasarkan hadith Abu Hurairah dan selainnya, إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. Apabila kalian datang kepada salat dalam keadaan kami sedang sujud, maka sujudlah kalian. Tetapi ولا تعدوها شيئا, jangan kalian menghitungnya sebagai sesuatu. Artinya janganlah anggap sujudmu itu sebagai rokaat. Nah, artinya kalian tidak mendapatkan rokaat, tetapi tetap ikutilah posisi atau kondisi imam ketika itu sedang apa sujud, ikutilah sujud. Tetapi ingat catatannya, wala ta'udduha syai'a, jangan kalian anggap sujudmu itu sebagai sesuatu, artinya jangan dianggap sebagai rakaat. Berikutnya, fa idza sallama al-imamu at-taslimata tsaniyata qama al-masbuqu liyatiya bima fatahu min as-salati. Maka apabila imam telah bersalam dengan salam yang kedua, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya, salam yang kedua, barulah orang yang masbuk tersebut bangkit untuk mengerjakan apa-apa yang telah terluput dari sholatnya. Wala yaqumu qabla taslimati tsaniyah, dan jangan dia berdiri sebelum salam yang kedua. Ya, jadi di sini diingatkan oleh Syekh Hafizullah para masbuk di dalam menyempurnakan sholatnya, tunggu hingga salam yang kedua daripada imam. Jangan dia keburu-buru bangkit sebelum salam kedua imam. Ya, maka apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka terburu-buru bangkit untuk menyempurnakan sholatnya di saat imam baru satu kali salam, itu perkara yang tidak benar. وَمَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَعَ إِمَامِهِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ. Dan apa-apa yang oleh si masbuk tadi dia dapatkan bersama imam, maka hal itu adalah awal bagi sholatnya menurut pendapat yang sahih, ya, pendapat yang kuat. Artinya begini, kita masuk bersama imam, imam sudah rakaat ketiga, kita baru masuk. Nah, rokaat ketiga bersama imam tadi bagi kita adalah rokaat pertama. Sudah difahami? Itu bagi kita adalah rokaat pertama kita. Imam rokaat keempat bagi kita itu adalah rokaat kedua kita. Ini menurut pendapat yang sahih demikian. Ya, jadi apa yang kita dapati bersama imam itu adalah awal solat bagi kita, bagi si masbuk tersebut. Wa ma ya'ti bihi ba'da salamil imami fahuwa akhiruha. Dan apa yang dia kerjakan setelah salamnya imam itu adalah akhir solat bagi dia. Berarti kalau dalam contoh yang tadi saya singgung, setelah imam salam dia menyempurnakan solat bagi dia, itu adalah rokaat ketiga dia, rokaat keempat dia. Nah, dalil yang menunjukkan hal ini di qaulihi alaihi salatu wassalam, wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang kalian terluput, maka sempurnakanlah. Wa huwa madhhabul jumhuri. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Itu yang mengatakan bahwasanya apa yang kita dapati dari imam itu adalah awal salat kita. Ini pendapat mayoritas ulama berdasarkan hadis ini tadi. Apa yang terluput dari kalian maka sempurnakanlah. Perhatikan. Fa itmamu syai'i la ya'ti illa ba'da taqaddumi awwalihi. Yang namanya menyempurnakan sesuatu ya, tidaklah bisa dikerjakan kecuali setelah didahului sesuatu yang pertamanya. Ya, itmamu syai' la ya'ti illa ba'da taqaddumi awwalihi. Yang namanya menyempurnakan, perhatikan tadi kan lafaz hadis. Dan apa yang kalian terluput, maka sempurnakanlah. Sempurnakanlah. Kata menyempurnakan di sini, yang namanya menyempurnakan sesuatu, tidak mungkin ini dilakukan, tidak mungkin seorang itu menyempurnakan sesuatu, kecuali setelah dia mengerjakan yang pertamanya terlebih dahulu. Ini sisi pendalilannya. Jadi kata Nabi, fa'atimmu. Nabi sabdakan, fa'atimmu. Apa yang terluput, maka sempurnakanlah. Nah, dilihat dari kata sempurnakanlah ini, yang namanya menyempurnakan sesuatu itu dilakukan dengan apa? Menyempurnakan sesuatu itu dilakukan setelah lebih dahulu mengerjakan yang pertamanya. Ya kan? Rakaat pertama, rakaat kedua. Nah, yang terluput sempurnakanlah, itu namanya apa? Menyempurnakan. Yang namanya menyempurnakan apa yang pertama-tama itu sudah dikerjakan terlebih dahulu. Wa riwayah, dalam riwayat lain ada lafaz wa ma fatakum faqdu. Dan apa yang terluput dari kalian, maka qadha'lah, maka gantilah. Apa yang terluput dari kalian, maka qadha'lah, gantilah. Ya. Dengan lafaz ini, sebagian ulama berpendapat, berarti, sholat kita, ketika masuk bersama imam, misalkan imam itu rokaat ketiga, kita masuk di rokaat ketiga, itu berarti rokaat ketiga kita. Imam rokaat keempat, kita ikut rokaat keempat. Nah, setelah itu, imam salam, kita mengkodok, mengganti apa yang terluput. Kita ganti rokaat pertama dan rokaat kedua kita. Itu sebagai ulama pendapat demikian. Tapi kata Syekh di sini, hadis ini tidak demikian pemaknaannya. Perhatikan. Wa ma fatakum faqdu. Dan apa yang terluput dari kalian, maka kodoklah, maka gantilah. Kata Syekh, la tukhalifu riwayah fa'atimmu. Lafaz ini tidaklah menyelisihi riwayat tadi. Fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Jadi tidak bertentangan. Kenapa? Li'anna al-qada'a yuradu bihi al-fi'lu. Karena yang dimaksud dengan qada' di sini adalah perbuatan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fa'idha qudiyatis salah. Maka apabila salat itu telah diqadha, maksudnya telah apa? Telah dikerjakan, telah diperbuat. Wa qawlihi ta'ala fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila kalian telah mengerjakan manasik-manasik kalian. Jadi al-qadha di situ bermakna apa? Al-fi'l, perbuatan, telah selesai mengerjakan sebuah perbuatan. Fa yuhmalu qawluhu faqdu, maka ucapan Nabi, sabda Nabi, faqdu, dengan lafadz faqdu, maka qadha'lah. Dibawa maknanya kepada alal ada wal faraz. Itu bermakna tunaikanlah dan selesai. Wallahu a'lam. Nah, bermakna apa? Tunaikanlah dan selesai. Jadi artinya maksudnya makna faqdu itu kerjakanlah. Ya, kerjakanlah. Apabila telah selesai imam salam, maka apa yang terluput darimu kerjakanlah hingga selesai. Begitu, kerjakanlah hingga selesai sehingga tidak bertentangan dengan lafaz fa'atimmu, sempurnakanlah tadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa apabila seorang masbuk datang masuk kepada sholat berjamaah, maka apa yang dia dapatkan bersama imam itu adalah awal daripada sholatnya. Kemudian setelah imam salam, apa yang dia kerjakan setelah itu adalah bagian terakhir dari sholatnya. Wallahu a'lam. Wa idza kanatish sholatu jahriyatan wajaba 'alal ma'mumi an yastami'a liqira'atil imam. Dan apabila sholatnya sholat jahriyah, yaitu sholat yang dikeraskan suaranya, maka wajib atas makmum untuk mendengarkan bacaan imam. Wa la yajuzu lahu an yaqra'a wa imamuhu yaqra'u. Dan tidak boleh bagi si makmum untuk membaca dalam keadaan imam sedang membaca. La surat al-fatihati wa la ghairaha. Tidak surah al-fatihah, tidak pula yang selainnya. Ya, jadi kalau imam sedang membaca, dijaharkan, dikeraskan, kita sebagai makmum dengarkan. Jangan ikut membaca. Tidak surat al-fatihah, tidak pula yang selainnya. Nah, artinya kita sudah jangan sibuk baca apapun. Tidak baca al-fatihah, tidak pula baca yang selainnya. Sudah, dengarkan saja bacaan imam. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila sedang dibaca Al-Quran itu, maka dengarkanlah bacaan Al-Quran tersebut dan diamlah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Perintah untuk apa? Di sini untuk mendengarkan dan diam. Qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, ajma'u ala anna hadhihi al-ayah fi shalah. Para ulama ijma' sepakat bahwa ayat di atas berkenaan tentang salat. Artinya perintah Allah fastami'u lahu wa ansitu, dengarkanlah bacaan itu dan diamlah. Ini terkait perintah terkait di dalam salat. Yaitu kalau kita di dalam salat, imam sedang membaca Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkanlah bacaan imam dan diamlah. Falau anna al-qira'ata tajibu 'ala al-ma'mumi lama umira bi tarkiha li sunnatil istima'. Seandainya membaca Al-Qur'an wajib bagi makmum dalam salat yang dikeraskan tadi, ya, dalam salat yang dikeraskan tadi, seandainya makmum ikut membaca itu hukumnya wajib. Sungguh makmum tidak akan diperintah untuk meninggalkan membaca li sunnatil istima', untuk sebuah amalan yang hukumnya sunnah berupa mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Artinya perintah fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u lahu, dengarkanlah. Jadi perintah mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu sunnah. Ya. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu dikatakan di sini apa? Sunnah. Nah, perhatikan. Kalau membaca Al-Qur'an bagi makmum, apakah itu Al-Fatihah atau yang selainnya, itu hukumnya wajib. Tentu tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan itu hanya karena sebuah sunnah untuk mendengarkan bacaan imam. Untuk mendengarkan bacaan imam. Sidbani, artinya kan seharusnya kan lebih berat hukum wajibnya ketimbang yang berupa sunnah mendengarkan. Tapi di sini ternyata diperintahkan untuk diam, dengarkanlah dan diam. Nah, ini menunjukkan tidak wajib bagi makmum untuk membaca. Walainnahu idza insyaghala al-ma'mum bil qira'ah lam yakun li jahri al-imam fa'idatun. Dan juga karena bahwasanya apabila makmum itu ikut sibuk membaca, tentu imam mengeraskan bacaan tidak ada faedahnya. Ya kan? Kalau makmum juga ikut baca, ngapain imam itu mengeraskan bacaan gitu? Tidak ada faedahnya. Toh makmum juga baca. Ini alasan yang kedua. Jadi alasan yang pertama intinya ayat tadi terkait perintah untuk mendengarkan bacaan imam dan diam. Alasan kedua, karena kalau makmum juga ikut membaca, tidak ada faedahnya imam menjaharkan bacaan. Alasan yang ketiga, walianna ta'min al-ma'mumi ala qira'ati al-imam yanzilu manzilata qira'atiha. Dan karena ketika makmum mengaminkan bacaan imam, itu menduduki kedudukan sebagaimana orang yang ikut membaca. Jadi ketika ada seorang berdoa, kemudian diamini, maka siang mengaminkan itu kedudukannya sebagaimana orang yang membaca doa tersebut. Seorang imam membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan dan mengaminkan, maka kedudukan makmum sebagaimana seorang yang telah membacanya. Dalilnya, faqad qala ta'ala li Musa wa Harun qad ujibat da'watukuma. Allah berfirman, sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua. Doanya siapa? Kalian berdua. Padahal senyatanya yang membaca doa siapa? Waqad da'a Musa. Sungguh yang membaca itu hanya Nabi Musa. Faqal, ya Allah berfirman, Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Al-ayah. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kamu telah memberikan, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya perhiasan dan harta di kehidupan dunia ini. Al-ayah. Artinya terusannya dari ayat tersebut, daripada doa Nabi Musa AS. Wa ammana Harunu ala du'aihi. Kemudian Nabiullah Harun mengaminkan doa Nabi Musa tersebut. Nah, karena Nabi Harun mengamini doa Nabi Musa, fanazala ta'minuhu manzilata man da'a. Maka ucapan amin Nabi Harun tersebut ya menduduki kedudukan sebagaimana seorang yang berdoa. Faqala ta'ala, sehingga Allah Ta'ala berfirman, qad ujibat da'watukuma. Sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua. Fadalla ala anna man ammana ala du'ain faka'annama qalahu. Maka ini menunjukkan bahwasanya barang siapa mengaminkan sebuah doa, maka seolah-olah dia seperti ia mengucapkan doa tersebut. Maka berarti seorang yang mengaminkan Al-Fatihah sebagaimana dia yang ikut membaca Al-Fatihah tersebut. Bisa dipahami? Nah. Amma idza kanat as-salatu sirriyatan aw kana al-ma'mum wa la yasma'u al-imam fa innahu yaqra'u al-fatihata fi hadhihi al-hal. Adapun apabila salatnya salat sirriyah, yaitu salat yang dipelankan bacaannya, dan atau dalam kondisi makmum tidak bisa mendengarkan bacaan imam karena jarak yang sangat jauh dan tidak ada mikrofon, maka sesungguhnya pada kondisi ini makmum membaca Al-Fatihah. Nah, wabihadza tajtami'ul adillah, maka dengan ini kita bisa mengumpulkan seluruh dalil-dalil. Ay wujubu qira'atil Fatihah 'alal ma'mum fi shalatis sirriyah duna al-jahriyah, yaitu pendapat yang mengatakan wajibnya membaca Al-Fatihah bagi makmum pada salat sirriyah saja dan tidak pada salat jahriyah. Wallahu a'lam. Baik, ini pendapat yang dikuatkan oleh al-muallif hafizahullah. Nah, hanya saja wallahu a'lam dalam masalah ini pendapat yang kita pandang lebih rajih itu pendapat yang selain ini. Ini bahwa terkait bacaan Al-Fatihah wajib untuk dibaca oleh para makmum, baik sholatnya itu dipelankan ataupun dikeraskan. Kalau Al-Fatihah tetap harus dibaca. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, dan juga sebelumnya oleh Syekh bin Baz rahimahumullah. Saya nukilkan ucapan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Asyraf al-Mumti'. Nah, langsung saya terjemahkan. Beliau mengatakan, pendapat yang mengatakan ada rincian, ya ini maksudnya jika sholat dikeraskan, makmum tidak perlu baca Al-Fatihah, tapi jika sholat itu dipelankan, makmum wajib baca Al-Fatihah. Pendapat ini, kata beliau, lahu wajhatun nadharin qawiyyah min haythu ad-dalil an-nadhari. Naam. pendapat tersebut memiliki sisi kekuatan dari sisi dalil nadhari. Artinya tadi pendapat yang dipaparkan oleh Syekh Shadi Al-Fauzan menurut Syekh Ibnu Utsaimin pendapat yang memiliki sisi kekuatan. Artinya pendapat yang kuat memang. Lakin akan tetapi la yastati'ul insanu an yaqula bi khilafi ma dalla 'alaihi hadithu Ubadah ibn As-Samit. Tetapi seorang insan tidak akan mungkin mampu untuk dia berpendapat menyelisihi apa yang ditunjukkan di dalam hadis Ubadah ibn As-Samit. Wa 'alaihi an yahtam ra'yahu fi at-tasarruf bil adillah. Dan wajib bagi seseorang untuk memperhatikan di dalam dia memiliki ra'yu, memiliki pendapat harus sesuai dengan dalil. Sementara jelas hadis Ubadah bin Samit disebutkan di situ setelah selesai salat subuh, perhatikan. Salat subuh menunjukkan salat apa? Jahriyah. Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Apakah kalian ikut membaca di belakang imam? Maka para sahabat menjawab, "Na'am." Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab." فَإِنَّهُ لَا صَلَاتَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. Jangan kalian kerjakan, kata Nabi. Artinya jangan kalian ikut membaca. Kalau dalam sholat jahriyah, إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Kecuali bacaan Al-Fatihah. Kenapa? Kata Nabi, فَإِنَّهُ لَا صَلَاتَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. Karena tidak sah sholat orang yang tidak membacanya. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini adalah dalil yang sharih, yang sangat jelas menunjukkan bahwa dalam sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan, makmum ikut membaca Al-Fatihah saja. Adapun surah yang lain, tidak. Nabi melarangnya, la taf'alu, jangan kerjakan. Jadi untuk surat yang lainnya, jangan dibaca. Hanya Al-Fatihah saja. Baik, saya lanjutkan. Beliau mengatakan fal qaulur rajih fi hadhihi al mas'alah wujub qira'at al fatihah 'ala al ma'mum fi salat al sirriyah wal jahriyah. Maka pendapat yang rajih dalam masalah ini, wajibnya seorang makmum membaca al fatihah baik dalam salat sirriyah ataupun salat jahriyah, salat yang dipelankan maupun yang dikeraskan. Wala tasqutu illa adraka al imama raki'an أو أدركه قائما ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام ففي هذه الحال تسقط عنه انتهى. Kata beliau, tidak gugur kewajiban membaca Al-Fatihah ini bagi makmum tadi, kecuali bagi makmum yang mendapati imam sudah rukuk. Sedang rukuk, maka ketika itu gugur. Kondisi yang kedua, dia mendapati imam sedang berdiri, tetapi tidak cukup untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian imam sudah rukuk. Ya. Kondisi kedua, kata Syekh, yang menjadikan gugur kewajiban baca Al-Fatihah, dia mendapati imam berdiri. Tetapi apa? Tetapi tidak cukup untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, imam sudah rukuk, maka dia pun ikut rukuk. Itu dua kondisi yang dikatakan, فَفِي هَذِهِ الْحَالِ تَسْقُطُ عَنْهُ. Pada kondisi itulah gugur kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum. Dan demikian, jadi wallahualam, pendapat yang rajih dalam masalah ini bahwa bacaan Al-Fatihah tersebut wajib dibaca oleh para makmum, baik sholat dipelankan maupun sholat yang dikeraskan. Adapun selain Al-Fatihah, itu bacaan surah yang lainnya, maka ya, ketika sholat dikeraskan, tidak perlu dibaca. Tidak boleh dibaca. Nabi melarangnya, cukup kita mendengarkan. Ya. Jadi kalau surat yang lain, kita cukup mendengarkan bacaan imam. Karena tadi, jadi perintah Allah tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibaca, maka dengarkanlah dan diamlah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Itu dibawa kepada makna apa? Bacaan yang selain Al-Fatihah, ya kan? Jadi untuk bacaan selain Al-Fatihah, kita diperintahkan oleh Allah untuk diam dan mendengarkannya ketika imam membaca. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.